وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tapi kita telah memasuki mukaddimah yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan kemarin kita telah memasuki tentang ahamiyah, penting dan tingginya kedudukan mengilmui tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah beliau sebutkan bahasanya, ini adalah merupakan salah satu rukun dari seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, masih menjelaskan tentang ahamiyah wal manzilah tauhid al-asma wa sifat. Wa tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhidi thalathah. Dan mengisahkan Allah SWT bihi, dengannya, dengan menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah SWT, ahadu aqsami tauhidi thalathah, merupakan salah satu dari jenis tauhid yang tiga. Apa tauhid yang tiga atau tiga jenis tauhid? Tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhid al asma wa sifat, yaitu mengesakan Allah SWT dalam rububiyahnya. Allah SWT satu-satunya pencipta yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Ini tauhid ar-rububiyah. Wa tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah adalah Allah SWT satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, sehingga seorang harus mengesakan peribadahannya hanya untuk Allah SWT semata. La syarikalah. Tidak boleh disekutukan dengan siapapun ataupun apapun. Wa tauhid al-asma wa sifat. Dan jenis tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Ini syahidnya. Bahasanya, mentauhidkan Allah SWT dalam bab al-asma wa sifat adalah salah satu dari tiga jenis tauhid. Kemudian Allah Ta'ala katakan, فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينَ عَلِيَهُ. Dan kedudukan tauhid al-asma wa sifat dalam agama ini aliyah, sangat tinggi, sangat besar kedudukannya, sangat penting. Wa ahamiyatuhu azimah. Dan demikian pula kepentingannya sangat agung. Wala yumkinu ahadan ayabudallaha ala wajhil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Liya'buduhu ala basiratin. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wala yumkinu ahadan, tidak mungkin seorang pun, ayya'budallah, dia akan beribadah kepada Allah SWT bersamaan tujuan Allah SWT menciptakan kita semua adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah tujuan Allah SWT menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya. dan seorang tidak akan mungkin dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang benar, yang sempurna, ala wajhil akmal, hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala, sampai dia mengilmui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ibadah liya'budahu ala basirah, sehingga seorang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, di atas pengetahuan siapa yang dia ibadahi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula. Dan makna yang seperti ini disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan tentang tauhid al-asma wa sifat, beliau mengatakan wa hadzal asl huwa a'dhamu usuli tauhid. Dasar ini, yaitu mengenali nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah seagung-agung pondasi ketauhidan. Bala yakumu tauhid wala yatimmu wala yakmulu hatta yambayni ala hadal asl. Bahkan ketauhidan tidak akan tegak, tidak akan terwujud, tidak akan sempurna, hatta yambani ala hadal asl, sampai dibangun di atas dasar ini, mengenali nama-nama dan sifat Allah SWT. Kemudian beliau SWT mengatakan fa inna tauhida yaqwa bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Ketauhidan seorang hamba, penghambaan seorang hamba terhadap Allah SWT ini akan menjadi kuat dengan sebab seorang mengenali Allah SWT. Wa ma'rifatullahi asluha ma'rifatul asma'ihil husna. Dan dasar untuk mengenali Allah SWT adalah mengenali, mengetahui tentang nama-nama Allah SWT yang husna. Wa mashtamala alaihi minal ma'anil azimah. Dan perkara-perkara yang tercakup, yang terkandung di dalam nama-nama Allah SWT yang husna, minal ma'anil azimah, makna-makna yang sangat agung. Wa ta'abud lillahi bidzalik, kemudian seorang hamba beribadah kepada Allah SWT dengan nama-nama Allah SWT serta makna-makna yang terkandung di dalamnya. Oleh dari itu sebelumnya telah kita bawakan kalamnya Sa'di rahimahullah taala tatkala beliau menjelaskan makna al-ihsa, menjaga nama Allah SWT yang 99 nama akan masuk jannah, adalah beliau mengatakan tahsilu ma'aniha fil qalb, mewujudkan makna-makna dari nama-nama Allah SWT di dalam hati. Wamtila'uha, dan memenuhi hati dengan makna-makna tersebut. Yang kemudian belum menyatakan fa inna kulla ismin min asma'illahi subhanahu wa ta'ala lahu athar. Karena setiap nama dari nama-nama Allah SWT memiliki pengaruh, memiliki dampak. Yang mana pengaruh tersebut sangat agung dibandingkan apa yang Allah SWT berikan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian kita lanjutkan kalamnya mu'alif rahimah ta'ala. Qala Allah ta'ala walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Wahada yashmulu du'a'ul mas'ala wa du'a'ul ibadah. Allah SWT berfirman, walillahil asma'ul husna. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna. Fad'uuhu biha. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah dengan nama-nama Allah SWT tersebut. Diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah SWT tersebut. Kemudian beliau jelaskan, wahada yashmalu du'a'ul mas'ala wa du'a'ul ibadah. Perintah Allah SWT, fad'uhu biha, ini mencakup doa mas'alah dan doa ibadah. Kemudian beliau akan menjelaskan tentang apa itu doa mas'alah dan apa itu doa al-ibadah. Fadu'a'ul mas'alati antaqaddama baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasaban mislu an taqula ya ghafur ighfirli wa ya rahim irhamni wa ya hafid ihfadni wa nahu dhalik. Adapun doa mas'alah, beliau jelaskan, antaqaddama baina matlubika, engkau mendahului terhadap apa yang engkau minta, yang engkau mohon kepada Allah SWT, min asma'illahi ta'ala, engkau menyebut nama-nama Allah SWT. Ma yakunu munasaban, nama-nama yang sesuai dengan apa yang akan engkau minta, apa yang aku yang akan engkau mohon kepada Allah SWT. Mislu antakula, seperti engkau mengatakan ya ghafur ikfirli, ya ghafur, wahai Allah SWT yang maha pengampun, ikfirli, ampunilah dosa-dosaku. Wa ya rahimu irhamni, wahai yang maha penyayang, kasihanilah diriku, sayangilah diriku. Wa ya hafid ihfadni, wahai yang maha memberi penjagaan, jagalah diriku. Wa nahu dhalik, dan contoh-contoh yang lainnya. Sehingga di dalam doa mas'alah ini harus disesuaikan, diselaraskan antara apa yang akan diminta dengan kita menyebut dari nama-nama Allah SWT. Dan yang seperti ini mudah untuk kita lakukan. Dan hendaknya seorang untuk sering-sering melakukan doa mas'alah yang seperti ini. Karena dengannya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perkataan Sa'di Rahman Ta'ala untuk agar tertanam di dalam hati kita tentang makna-makna dari nama-nama Allah SWT. Ya ghafur ikfirli. Sekian banyak dosa yang kita lakukan. Sangat butuh kita kepada maghfirahnya Allah SWT. Innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Sungguhnya kalian melakukan kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan di siang dan malam hari. Yang tentunya kita sangat butuh kepada magfirahnya Allah SWT. Dikarenakan kalaulah Allah SWT akan menimpakan berupa azab dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, niscaya tidak akan tersisa di muka di bumi ini apa? Manusia. Tapi merupakan hikmahnya Allah SWT agar seorang hamba kemudian sadar dan meminta maghfirah kepada Allah SWT Al-Ghafur. Demikian pula nama Allah SWT Al-Rahim. Sangat butuh kita kepada rahmatnya Allah SWT. Ini doa al-mas'alah. Wa doa al-ibadah. Dan doa al-ibadah. Anta ta'abbada lillahi ta'ala bi muqtada hadhil asma. Doa ibadah yaitu engkau beribadah kepada Allah SWT dengan tuntutan konsekuensi dari nama-nama Allah SWT. Seperti tadi nama Allah SWT Ar-Rahim. Doa masalah dengan kita mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ini doa masalah. Doa ibadah adalah dengan apa? Kita memberikan kasih sayang kepada sesamanya dalam rangka mengharapkan rahmatnya Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kasih sayanginlah hamba-hamba Allah SWT yang ada di bumi, maka akan mengasih sayangi kalian Allah SWT yang ada di langit. Yang tentunya ini adalah akhlak yang fadilah, yang mulia. Untuk seorang memiliki rasa kasih sayang. Ini doa al-ibadah. Seorang beribadah dengan tuntutan dari nama-nama Allah SWT. Beliau bahkan contoh, fatakumu bitawbati ilaih li'annahu tawwab. Maka engkau bertobat kepada Allah SWT dikarenakan Allah SWT At-Tawwab yang maha menerima taubat. Doa masalahnya bagaimana? Ya Tawwab tub alayya. Wahai yang maha menerima taubat, tub alayya. Berikan taufik aku untuk bertobat. Wa tadhkuru bi lisanika li annahu sami'. Kemudian engkau berzikir kepada Allah SWT. Baik zikir-zikir yang muqayyadah ataupun yang mutlaqah. Dan banyak sekali al-adhkar yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Zikir-zikir yang muqayyad. Maka engkau berzikir kepada Allah SWT. Fa'in li'annahu sami' dikarenakan Allah SWT maha mendengar. Wa tata'abbada lahu bijawarihika li'annahu al-basir. Dan engkau beribadah kepada Allah SWT dengan anggota badanmu. Dikarenakan Allah SWT al-basir yang maha melihat. Watakhshahu fi sirr, dan engkau merasa takut kepada Allah SWT fi sirr, dalam keadaan di tempat kesunyian, dalam keadaan bersendirian, takut kepada Allah SWT. Li'annahu latiful khabir, dikarenakan Allah SWT maha Latif, maha lembut dan maha al-khabir, mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi tidak mungkin seorang hamba ini akan bersendirian. Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang memantau. Allah SWT senantiasa melihat, Allah SWT senantiasa mengetahui keberadaan kita semua, di mana saja dan kapan saja. Wahakada, dan demikian dari tuntutan-tuntutan nama-nama Allah SWT yang lain. Ini tentang doa al-mas'alah wa doa il-ibadah. Dan demikian pula di sana disebutkan oleh mereka para ulama, ta'aluk keterkaitan doa amal as'alah wa doa al-ibadah, kedua-duanya sama-sama terkait. Seorang yang berdoa dengan nama Allah SWT doa al-ibadah, dia juga masuk dalamnya apa? Doa mas'alah. Sehingga saling terkait antara doa al-mas'alah dan doa al-ibadah. Ini yang menjelaskan dari mukadimah beliau tentang ahmiyah kedudukan ilmu tauhid al-asma wa sifat. Tadi yang pertama merupakan salah satu rukun beriman kepada Allah SWT. Yang kedua merupakan salah satu bentuk, salah satu jenis dari tiga tauhid yang ada. Kemudian yang ketiga, seorang tidak akan dapat beribadah kepada Allah SWT sampai seorang hamba mengilmui tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Sehingga ketauhidan seorang, penghambaan seorang kepada Allah SWT akan menjadi kuat, akan sempurna dengan seorang mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kemudian Allah SWT di sini akan menyebutkan tentang sebab yang mendorong beliau untuk menulis risalah ini. Qala wa min ajli manzilatihi hadih wa min ajli kalamin nas fihi bil haqqi taratan wal abatil wa bil batil nasi'un anil jahli awi ta'assubi taratan ukhra wa min ajli manzilati hadih, dan dikarenakan dan disebabkan kedudukan ilmu tauhid al-asma wa sifat yang tinggi ini. Ini salah satu faktor yang mendorong beliau untuk menulis risalah ini, dikarenakan kedudukan ilmu tauhid al-asma wa sifat sangat tinggi. Ini faktor pendorong yang pertama. Faktor pendorong yang kedua, wa min ajli kalamin nasfihi bil haqqi taratan wa bil batil nasyi' anil jahl aw ta'assub taratan ukhra. Sebab yang kedua atau faktor yang kedua, dikarenakan manusia tatkala membicarakan tentang al-asma dan sifat Allah SWT terkadang berbicara dengan hak, tapi terkadang juga apa? Mereka berbicara dengan kebatilan. Dan yang seperti ini hampir mirip dengan sebab penulisan Syaikhul Islam rahimahullah taala terhadap risalah Tadmuriyah. Beliau menjelaskan tatkala menulis kitab Risalah Tadmuriyah, yang mana kitab Tadmuriyah juga merupakan kitab dalam bab al-asma wa sifat, termasuk kaedah-kaedah, dan demikian di dalamnya juga bantahan kepada mereka-mereka yang menyimpang dalam bab al-asma wa sifat. Hampir sama apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dikarenakan manusia di dalam pembicaraan mereka tentang nama dan sifat Allah SWT terkadang bilhaq, terkadang ada benarnya. Nah, tapi kalau Rasulullah SAW di sana wabil abatil, yang mayoritas mereka, kebanyakan mereka tatkala membicarakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan. Yang mana kebatilan di sini beliau sebutkan nasyi'anil jahl. Bisa jadi muncul dikarenakan kebodohan, bisa jadi muncul dikarenakan ta'assub, fanatik, baik kepada madhabnya ataupun kepada guru-gurunya. Ini dua sebab, dua faktor yang mendorong beliau untuk menulis risalah ini. Kemudian beliau rahmatullah katakan, ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Maka aku berkeinginan, aku menginginkan untuk menulis fihi tentang al-asma' wa sifat ma tayassara minal qawaid. Apa yang Allah SWT mudahkan berupa menyebutkan kaedah-kaedah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Rajian minallahi ayaj'ala amali khalisan liwajih. Dalam rangka mengharap dari Allah SWT agar Allah SWT menjadikan apa yang aku lakukan, kata beliau, di dalam menulis risalah ini khalisan liwajih, semata-mata ikhlas mengharap wajahnya Allah SWT. Dan demikian pula tentunya kita memohon di dalam kita membaca risalah ini, semoga Allah SWT menjadikan ini amalan yang khalisan liwajih, muafiqan limardatihi, nafian liibadih. Semoga apa, khalisan dan muafiqan, mencocoki apa-apa yang Allah SWT ridhai, nafian liibadih, dan memberikan kemanfaatan bagi hamba-hambanya. Wasammaituhu al-qawaidul musla fi sifatillahi wa asma'il husna, yang beliau beri judul dengan judul qawaidul musla, kaedah-kaedah yang musla, yang bagus tentang sifat-sifat Allah SWT dan nama-nama Allah SWT yang husna. Ini mukadimah yang beliau sebutkan. Tapi kita masuki kaedah-kaedah yang akan beliau sebutkan, yang mana beliau akan menyebutkan yang pertama kaedah-kaedah terkait tentang nama-nama Allah SWT. Beliau sebutkan ada 7 kaedah, yang kemudian beliau akan menyebutkan kaedah-kaedah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT juga ada 7 kaedah. Kemudian yang setelahnya beliau akan menyebutkan kaedah-kaedah terkait tentang nas-nas, dalil-dalil yang terkait tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Akan beliau sebutkan 4 kaedah. Yang kemudian setelahnya beliau akan menyebutkan sekian contoh dari nas-nas, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang dianggap Ahlu Sunnah wal Jama'ah melakukan at-ta'wil, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Tapi qala rahimahullah ta'ala, qawaidu fi asma'illahi ta'ala, kaedah-kaedah tentang nama-nama Allah SWT. Al-qaidatul ula, kaedah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah SWT seluruhnya adalah nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah SWT seluruhnya adalah al-husna. Kemudian beliau rahmat Allah katakan, menjelaskan tentang makna husna. Ai balighatun fil husni ghayatuhu. Balighatun fil husni ghayatuhu. Balighah, puncak. fil khusni ghayatuhu, puncak kebaikan, puncak keindahan, ghayatuhu, pada puncaknya, kebaikan, keindahan yang pada puncaknya, yang paling tertinggi. Bukan maknanya di sana, bahnya nama Allah SWT, keindahannya, kesempurnaannya ada batas akhirnya, tidak ada. Sebagaimana beliau sebutkan dalam syarahnya, yang dimaksud dengan ghayatuhu bukan maknanya ada batasan. Karena kalau kita baca ucapan beliau seakan-akan apa? Ghayatuhu ada puncaknya, ada batas akhirnya. Tapi yang beliau maksudkan keindahan, kesempurnaan nama Allah SWT tidak ada batas akhirnya. Kemudian Allah Ta'ala membawakan dalil tentang kaidah ini. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala asma'ul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Mengapa nama-nama Allah SWT husna? Wadhalika li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Mengapa nama-nama Allah SWT dikatakan husna? Beliau katakan wadhalika, yang demikian itu dikarenakan nama-nama Allah SWT mutadhamminatun, terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada sisi kekurangannya. Tidak ada sisi cacatnya. Tidak ada sisi ketidaksempurnaannya. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisinya. Lah timalan wala takdiron, baik secara ihtimal, secara kemungkinan ataupun secara tertakdir. Tapi adapun penjelasan tentang ucapan beliau lah timalan wala takdiron, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.